بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ada perkara yang akan Anda perjelas terkait pembahasan waktu-waktu terlarang untuk sholat sunnah. Baik, kita mulai dari tiga waktu yang panjang yang terlarang. Yang pertama, mulai dari setelah sholat subuh sampai matahari meninggi sejarak satu tombak dari ufuk timur menurut pandangan kasat mata sekitar 15 menit. Ya. Kemudian yang kedua, ketika matahari mencapai puncak ketinggiannya persis di pertengahan langit sehingga berhenti berdiam sejenak. Ya, saat berdiam itu ketika di puncak waktu terlarang sampai bergeser ke arah barat, ya turun ke ufuk barat, yakni masuk waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, setelah sholat asar sampai matahari terbenam sempurna. Ya, ini tiga waktu ya. Yang pertama dan yang kedua, yang pertama dan yang ketiga ya. Yang pertama dan yang ketiga itu disebut waktu yang panjang karena sebenarnya di waktu yang pertama yang panjang itu dan di waktu yang kedua yang ketiga yang panjang itu ya, di situ sebenarnya ada waktu yang pendek yang merupakan inti. Yang merupakan inti. Oleh karena itu kemudian oleh ulama diurai menjadi berapa waktu semuanya? Lima. Dirinci menjadi lima. Ya, dari tiga tadi dirinci menjadi lima karena yang pertama dibagi dua, yang ketiga juga dibagi dua. Yakni dari yang pertama diambil, dipisahkan darinya bagian yang inti, bagian yang ketiga ya, yang panjang itu juga diambil darinya ya, dibagi dua dan diambil darinya bagian yang kedua, bagian yang inti. Bagian yang inti yang dimaksud di sini yang sudah kita pelajari. Jadi yang inti itu sebenarnya ketika matahari terbit ya, saat terbitnya ya, saat terbitnya di situ orang-orang kafir, orang musyrik menyembah setan. Ya. Menyembah setan karena mereka melihat matahari terbit di antara dua tanduk setan. Sehingga mereka sujud ya kepada matahari, menyembah setan di situ. Nah. Bisa dipahami ini? Nah. Tetapi larangan dimulai dari, jadi bukan hanya saat terbitnya matahari sampai meninggi sejarak itu, tetapi sejak usai sholat subuh sudah dilarang. Kenapa? Babnya saddud dari'ah, untuk menutup celah. Dikhawatirkan seseorang asyik ya, semangat ya, semangat tatawu mutlak ya, tatawu mutlak jika dibolehkan setelah sholat subuh, tatawu mutlak, semangat tatawu mutlak, terus sholat dua rakaat, salam dua rakaat, tidak terasa masuk ke terbitnya matahari sehingga masuk ke waktu yang inti yang dilarang ini, saat penyembahan ya setan oleh orang kafir sehingga tersembuh dengan mereka. Nah, oleh karena itu sejak usai sholat subuh sudah dilarang. Nah, ini saddal lidzari'ah, menutup celah. Padahal sebenarnya intinya saat-saat terbitnya matahari. Oleh karena itu waktu yang pertama ya, yang panjang itu diambil darinya, dipilah waktu yang kedua yang merupakan inti itu, dipisah Difahami? Nah, waktu yang ketiga yang mulai setelah sholat asar sampai terbenam matahari secara utuh. Nah, yang inti kan sebenarnya saat-saat matahari terbenam. Karena di saat itulah ya orang-orang kafir, orang musyrik sujud menyembah setan. Mereka sujud kepada matahari karena mereka melihat matahari terbenam di antara dua tanduk setan. Iya kan? Nah, tetapi dilarang tatawu' mutlak sejak selesai sholat asar. Sejak selesai sholat asar, ya, saddan lidariyah, untuk menutup celah. Itu khawatir, asyik, tatawu' mutlak, semangat, ya, terus lanjut sampai saat terbenamnya matahari. Nah, oleh karena itu, waktu yang panjang ini, ya, kemudian dipilah jadi dua, dipisah tersendiri waktu saat terbenamnya matahari. Nah, dan yang inti, adapun yang sebelumnya, ya, adalah untuk menutup celah. Bisa dipahami? Adapun yang waktu yang kedua itu memang dia sendiri, ya, itu illatnya apa, faktornya apa? Saat itu terus jaruk, jahannam dibakar neraka jahannam, ya, dinyalakan. Baik. Nah, untuk lebih memahami pendalilannya secara persis, dan barangkali ada yang butuh antum catat, ya, kita lihat kembali kitabnya. Ya, yang pertama itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Lihat dalil yang disebutkan, la sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu asyams. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Sebenarnya tidak dijelaskan terbit matahari di sini, maksudnya terbit matahari, ya, dengan meninggi, ya, sejarak satu tombak dari ufuk, ya, ufuk timur. Karena bukan berarti bahwa hanya sampai di sini larangannya. Nah, sebagaimana datang pada hadis berikutnya. Nah, lihat hadis berikutnya disebutkan hadis Amr bin Abbasah, ya, salli salat as-subh, salat subuh, thumma aqsir, kemudian tahanlah anis salat, berhentilah dari salat, jangan salat sunnah setelah salat subuh, thumma aqsir anis salat, kemudian berhentilah salat, ya, yakni jangan salat sunnah setelah salat subuh, ini tatawu' mutlak, ya. Hatta tatlu asy-syamsu, hingga matahari terbit, hatta tartafi'a. Lihat di sini pada hadis Amr bin Abbasah ditambahkan hatta tartafi'a. Baik. Menunjukkan bahwa hatta tatlu asy-syamsu di atas, ya, masih ada kelanjutan larangannya, yaitu hatta tartafi'a, sampai meninggi. Baik. Nah, meningginya di kadarnya ditetapkan oleh ulama sebagaimana telah kita pelajari, yaitu sejarah satu tombak dari ufuk menurut pandangan kasat mata. Nah, jadi perhatikan dua hadis ini, yaitu la salata ba'da salatil fajr hatta tatlu asy-syams. Nah, begitu pula hadis Amr bin Abbasah, salli salata subhi tsumma aqsir 'anish shalah hatta tatlu asy-syams hatta tartafi'a, ini penetapan waktu yang panjang itu. Jadi mulai dari selesai salat subuh sampai matahari terbit meninggi, sejarak satu tombak dari ufuk, ya. Nah, kemudian di sini, ya, diambil darinya waktu yang kedua ini khusus bagian yang inti itu. Nah, yaitu min tulu'is syams hatta tartafi'a qudra rumh, dari terbitnya matahari sampai meninggi sejarak satu tombak. Nah, diambil dari hadis ini Amr bin Abbasah ini, ya, hatta tartafi'a, bagian ini yang diambil. Nah, bagian ini yang diambil. Dan juga di sini berdasarkan hadits oleh hadits Uqbah bin Amir. Berdasarkan hadits Uqbah bin Amir. Mana hadits Uqbah bin Amir? Lihat di yang ketiga. Sebutkan lengkap hadits Uqbah bin Amir. Lihat ya, tiga waktu yang Nabi SAW melarang sholat padanya dan melarang menguburkan. Bagian yang pertama, lihat hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ini waktu yang inti ini, khusus yang disebutkan di hadits Uqbah ini. Hina tatlu'u syamsu, ketika terbit matahari. Jadi saat terbit ya, bazighatan hatta tartafi'a, hingga meninggi. Sejarah satu tombak dari ufuk. Khusus bagian yang inti, yang bagian yang kedua ini. Baik. Dan sebenarnya di sana masih ada hadis lain tapi tidak disebutkan di sini, yang menyebutkan larangan khusus di waktu terbit itu, ya. Nah, penjelasan tentang ilat hukumnya, bagian yang inti ini, yaitu saat-saat terbitnya hingga meninggi secara satu tombak dari ufuk timur, ya. Ilatnya kenapa dilarang? Karena tasabbuh yang orang kafir, karena saat itu orang kafir sujud kepada matahari menyembah setan, karena terlihat oleh mereka terbit di antara dua tanduk setan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kelanjutan hadits Amr bin Abbas ini. Kelanjutan hadits Amr bin Abbas sudah kita baca di sebelah. Ya, di sebelah itu. Ya, di sebelah. Ya, pada pembahasan hikmah larangan, amma hikmatun nahyi 'anil shalati fi hadhihi al-awqat, adapun hikmah larangan salat di waktu. Lihat hadits Amr bin Abbasah. Ini kelanjutannya ini, yang dipotong-potong hadisnya. Kelanjutannya, fa innaha ay asy-syams tatlu'u hina tatlu'u baina qurnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena matahari, sesungguhnya matahari terbit ketika terbitnya terbit di antara dua tanduk setan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari menyembah setan. Nah, ini kelanjutan ini tadi. Shalli salata subhi tsumma aqsir 'ani salati hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi'a. Kelanjutannya ini, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qurnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Jelas? Ya. Bisa dipahami ini? Kita lanjut. Kemudian bagian yang ke waktu yang ketiga ini tersendiri, yaitu ketika matahari berdiam sejenak di puncak ketinggiannya di pertengahan langit, ya, sampai bergeser, yakni turun ke ufuk barat, dan dengan itu masuk waktu sholat duhur. Nah, dalil ini, ya, di sini disebutkan berdasarkan hadits Uqbah bin Amir, yaitu bagian yang kedua. Wahina yaqumu, lihat, wahina yaqumu qa'imud dhahirati hatta tazula. Iya. Nah, ketika yaqumu qa'imud dhahira, ketika matahari ya tegak berdiam di puncak ketinggiannya di pertengahan langit, hatta tazula, hingga bergeser turun ke arah barat. Nah, hanya satu dalil ini yang disebutkan di sini kan? Nah, tambahkan selain ini, ya, dalil kedua adalah hadis Amr bin Abbasah di atas itu. Juga wali hadis Amr bin Abbasah. Juga hadis Amr bin Abbasah. Pada hadis Amr bin Abbasah, ya, pada kelanjutannya dikatakan tsumma shalli, kemudian salatlah. Jadi setelah matahari meninggi sejarak satu tombak dari ufuk, dipersilahkan lagi, diizinkan lagi sholat oleh Nabi. Tsumma shalli, kemudian sholatlah. Fa inna sholata mashhudatun, karena sholat itu disaksikan, ya, mahduratun dihadiri, ya, oleh malaikat. Hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Hatta yastaqilla. Ini tidak ada di sini ya. Nah, tambahkan ini kelengkapan hadis Amr bin Abbas. Hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Hingga ya, bayangan tombak tidak tersisa lagi di bumi. Ya, tsumma shalli, kemudian salatlah. Fa innas salata mashhudatun mahduratun, karena sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat. Baik, hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Hatta yastaqilla dhillu birrumhi, hingga bayangan tombak tidak tersisa lagi di bumi. Kapan bayangan tombak tidak tersisa di bumi? Ketika matahari persis di tengah langit. Ah, kelanjutannya, thumma aqsir, kemudian aqsir an shalah, berhentilah salat. Nah, ketika ini, waktu yang kedua ini, ketika diam sejenak di pertengahan langit, berhentilah salat. Fa inna, ah, kelanjutannya ini, potongannya ditampilkan di sebelah itu. Ya. Hikmahnya, fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Nah, lengkapnya hadisnya seperti itu. Tsumma shalli fa inna sholata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Kemudian salatlah, karena salat waktu itu disaksikan dan dihadiri para malaikat, hingga bayangan tombak tidak tersisa lagi di bumi. Tsumma aqsir 'anil sholati, kemudian berhentilah salat. Ya, saat persis di tengah itu, diam matahari tengah langit. Fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena sesungguhnya ketika itu jahannam, ya, dinyalakan secara besar-besaran. Itu maksudnya. Fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena ya ketika itu api neraka, api jahannam sedang dinyalakan secara besar-besaran. Nah. Jelas ya? Ini tambahan dalil. Menambah hadis Uqbah bin Amir, ya. Hadis Amr bin Abasah. Dan seharusnya hadis Amr bin Abasah juga diangkat di sini sebagai dalil, karena justru di sini penjelasan apanya tadi? Penjelasan hikmahnya tadi kan? Justru di hadis Amr bin Abasah, jadi perlu di sini tambahkan. Nah, karena lafaz fa inna hina idzin tusjaru jahannam itu di hadis Amr bin Abasah. Jadi tambahkan ke sini. Kemudian lanjut ar-rab ar-rabi'. Min salatil asri ila ghurubis syams, dari salat asar sampai terbenam matahari, maksudnya apa di sini? Sudah kita baca ta'liqnya, yaitu mulai terbenam. Nah, mulai terbenam. Itu ta'liq di bawah. Adapun di atas, para mu'allif di atas hanya mengatakan ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Nah, jika disesuaikan, berarti maksudnya memang sampai mulai terbenam. Karena ini dipilah ya. Nah, sampai mulai terbenam. Di sini disebutkan dalilnya, la salata ba'dal fajri hatta tatlu asyams. Tidak ada salat setelah, salat sunnah setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ini yang sudah lewat untuk waktu yang pertama. Kemudian, wala salata ba'da salatil asri hatta taghib asyamsu. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai matahari terbenam utuh, sempurna. Itu maksud hadis. Karena hadis ini memang isinya adalah waktu yang panjang. Mulai dari sholat asar, ya, sampai terbenam utuh. Hatta tadi bahasanya ini terbenam sempurna. Baik. Nah, selain hadis ini, ya, sebagai dalil di sini, ya, juga tambahkan wali hadithi Amr bin Abasah, juga berdasarkan hadith Amr bin Abasah. Nah, juga menunjukkan waktu ini, jadi mulai dari sholat asar terlarang, karena Nabi SAW mengatakan di hadith Amr bin Abasah, ya. Jadi setelah lewat waktu terlarang yang ini, setelah matahari bergeser ke arah barat ya. Nah, sudah lewat waktu terlarang itu, kemudian Nabi mempersilakan lagi untuk sholat. Sampai pada lafaz Nabi mengatakan hatta tusalli al-asr, sampai kamu mengerjakan sholat asar. Nah, kemudian kata Nabi tsumma aqsir 'anish shalah. Ya. Hatta tusalli al-asr, dipersilahkan sholat, ya, hatta tusalli al-asr. Nah, Kemudian tumaksir ani sholat, kemudian berhentilah sholat hatta tagrubas syamsu. Tumma aksir ani sholati hatta tagrubas syams. Kemudian berhentilah sholat sampai terbenam matahari. Jadi jika sudah sholat asar, berhenti sholat. Sholat tatawu' mutlak hatta tagrubas syams, sampai matahari terbenam. Fa innaha tagrubu, ini kelanjutannya ya. Yang ditampilkan di sini kelanjutannya itu potongannya, fa innaha tagrubu hina tagrubu baina qurnai syaitan wa hina idzin yasjudul hal kufar, yang di halaman 80 itu ya, yang pada hikmah itu, fa innaha tagrubu hina tagrubu baina qurnai syaitan wa hina idzin yasjudul hal kufar. Nah, kemudian barakallahu fikum, ya, diambil dari sini waktu intinya itu dipilih di waktu yang kelima. Di waktu yang kelima itu idza syara'at fil ghurubi hatta taghiba. Nah, ketika mulai terbenam sampai terbenam sempurna. Kama taqaddama fil hadith, sebagaimana lewat pada hadith. Hadith yang mana yang dimaksud? Ya, masuk di dalamnya hadith ini. Ya. Wala salata ba'da salatil asri hatta taghiba syams. Nah, ada bagian inti di situ, itu saat mulai terbenam sampai benar-benar terbenam sempurna. Nah, hadith Amr bin Abasah yang kami tambahkan tadi. Nah, justru di situ penjelasan hikmah kenapa dilarang, ya, saat terbenam sampai terbenam sempurna. Kata Nabi, "Tsumaksir anis shalah," kemudian berhenti salat setelah salat asar, "hatta taghrubas syams," sampai matahari terbenam. "Fa innaha taghrubu baina qurnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar," karena sesungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk setan, dan ketika itulah sujud orang kafir kepada matahari. Jadi diambil bagian intinya saat-saat terbenamnya itu. Nah, dikhususkan di sini. Baik. Nah, satu pertanyaan muncul, bagaimana dengan hadis Uqbah bin Amir? Ya, yaitu bagian akhir hadis Uqbah bin Amir. Lihat bagian akhir hadis Uqbah bin Amir di yang disebutkan pada waktu yang ketiga, wahina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghruba. Nah, dan ketika ya tatadayyafu lil ghurub, di sini diartikan apa oleh para muallif di sini? Wa makna tatadayyafu lil ghurub, diartikan apa? Tamilu lil ghurub. Dan ketika matahari mulai condong untuk terbenam, hatta taghruba, sampai benar-benar terbenam. Apakah ini bisa jadi dalil untuk waktu yang kelima di sini? Nah, untuk penafsiran ini yang ditampilkan di sini, ditafsirkan ketika mulai condong, yakni ketika condong untuk terbenam, tamil yakni condong. Sudah disampaikan dua versi makna condong untuk terbenam, yaitu apa? 15 menit sebelum terbenam. Ini versi yang dipilih Ibnu Utsaimin. Yang kedua, versi Syafi'iyah, yaitu ketika matahari sudah menguning. Dan sebenarnya ketika matahari menguning itu memang sekitar itu ya. Tidak jauh itu. Sudah tersisa berapa biasanya? Tersisa 15 menit lebih sedikit. Nah, jadi mirip sebenarnya dua pendapat itu. Antara yang mengatakan 15 menit sebelum terbenam, dan yang mengatakan ketika sudah mulai menguning. Karena jika sudah mulai menguning itu sekitar itu, tersisa sekitar 15 menit lebih. Nah, jadi memang tidak jauh berbeda dua versi itu. Nah, berdasarkan penafsiran itu, berarti kan tidak persis untuk ditaruh di sebagai dalil waktu yang kelima. Karena waktu yang kelima yang ditetapkan ini adalah mulai terbenam, bukan ketika condong terbenam. Bukan 15 menit sebelumnya atau ketika mungkin, tapi ketika tepi bawahnya sudah masuk, mulai terbenam. Untuk penafsiran itu, tetapi pada versi madhab Hambali, pada versi mazhab Hambali, mereka menafsirkan hadis Uqbah bin Amir ini, wahina tatadayyahu lil ghurubi hatta taghrub, mereka mengartikan ketika tatadayyahu itu diartikan ketika tasra'u lil ghurub, ketika mulai terbenam. Itu versi mazhab Hambali. Mereka tetap menjadikan ini dalil untuk waktu yang kelima. Berdasarkan versi itu ya bisa untuk jadi dalil di sini. Nah, tapi kan makna hadis diperselisihkan. Yang jelas dari hadis wala salata ba'da salatil asri hatta taghiba asy-syams, dari hadis Amr bin Abbasah, ya. Dan juga ada hadis lain yang tidak disebutkan di sini yang khusus melarang saat terbenam dengan illat itu tadi. Karena saat terbenam, ya, sebagaimana dijelaskan di sini pada hadis Amr bin Abbasah, saatnya orang kafir sujud menyembah setan, menyembah matahari. Nah, kesimpulan perkecualian yang telah kita pelajari kemarin, kan ada yang diperkecualikan tetap boleh dikerjakan, ya, di waktu-waktu yang terlarang. Tetap boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang, ya. Hah? Nah, kesimpulannya yang tidak boleh dikerjakan adalah sholat sunnah, bah, sholat sunnah mutlak. Adapun yang memiliki faktor, nah, kemudian qadha sholat fardu, ya, qadha sholat sunnah rawat dan seterusnya yang telah kita dengar kemarin, yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak. Nah, dan juga yang disebutkan oleh ulama tidak dikerjakan di waktu terlarang, yaitu sholat istisqa, meskipun itu termasuk zawat al-asbab, termasuk sholat sunnah yang memiliki faktor penyebab, yaitu istisqa minta hujan, tetapi waktu untuk mengerjakannya panjang. Nah, mulai dari bisa dikerjakan mulai dari waktu duha. Nah, sehingga dihindari dikerjakan di waktu terlarang. Nah, kemudian masalah larangan itu apakah sifatnya haram atau makruh? Larangan mengerjakan sholat sunnah mutlak di waktu yang terlarang, apakah larangan itu bersifat haram atau makruh? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, sifat larangan itu ada yang berpendapat haram dan ada yang berpendapat makruh. Nah, kita lanjut ke al-bab as-sadis, ya. Al-bab as-sadis fi sujud as-sahwi wa tilawati wa syukur. Tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, wa fihi masailu. Padanya ada beberapa masalah. Nah, al-mas'alah al-ula, masalah yang pertama, fi masyru'iyyati sujudi sahwi wa asbabihi. Nah, fi masyru'iyyati sujudi sahwi wa asbabihi, tentang disyariatkannya sujud sahwi dan faktor-faktornya. Nah, tentang disyariatkannya sujud sahwi dan faktor-faktornya. Baik. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan sujud sahwi, as-sujudul matlubu fi akhir salati jabran limaqsin fiha أو زيادة أو شك. طيب. السجود المطلوب سجود yang ini maksudnya sujud sahwi adalah sujud yang dituntut, ya, sujud yang dituntut. Fi akhir salati, di akhir salat. Di akhir sholat di sini boleh jadi sebelum salam, boleh jadi setelah salam. Jabron, dalam rangka menutupi linaqsin fiha, kekurangan pada sholat, au ziyadatin, atau tambahan pada sholat, au syakkin, atau keraguan, au syakkin atau keraguan. Nah, ada tiga faktornya ya, kekurangan, tambahan atau keraguan. Baik. Wa sujudus sahwi masyru'un. Wa sujudus sahwi masyru'un. Sujud sahwi disyariatkan. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum apabila salah seorang dari kalian lupa, falyasjud sajdatain. Falyasjud sajdatain, maka hendaknya sujud dua kali sujud. Riwayat Muslim. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan perbuatan Nabi, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sayati bayanu, kama sayati bayanu, sebagaimana akan datang penjelasannya, sebagaimana akan datang penjelasannya. Naam. Waqad ajma'a ahlul ilmi, waqad ajma'a ahlul ilm, sungguh ulama telah ijma, ala masyru'iyyati sujudis sahwi, ala masyru'iyyati sujudis sahwi, ijma atas masyru'iyyah disyariatkannya sujud sahwi. Wa asbabuhu, dan faktor-faktornya ya, jadi tentang disyariatnya sujud sahwi sudah kita dengar apa? Itu adalah ijma', ya, berdasarkan perintah Nabi SAW dan amalan beliau. Adapun faktor-faktornya, asbabuhu az-ziyadatu wan-naqsu wasyakku, yang telah lewat itu. Faktornya adalah tambahan dalam sholat, kekurangan dalam sholat, keraguan. Ya. Tambahan gerakan yang dimaksud adalah gerakan yang merupakan jenis dari gerakan sholat. Ada kekurangan, tambahan, ya, yang dimaksud itu. Baik. Kekurangan, dan yang ketiga ragu. Baik, nanti akan datang rinciannya. Masalah tusani itu masalah yang kedua. Mata yajibu, mata yajibu, kapan wajib? Yajibu sujudus sahwi lima yati. Sujud sahwi wajib, ya, karena perkara-perkara berikut. Al-awwal, idza zada fi'lan min jinsi sholati, idza zada fi'lan min jinsi sholati, apabila dia menambahkan suatu fi'l, perbuatan, gerakan min jinsi sholat, termasuk dari jenis sholat, gerakan sholat, ka'an yazida ruku'an atau sujudan, ya, ka'an yazida seperti hanya seseorang menambah ruku'an, ruku' atau sujudan atau sujud, atau qiyaman atau berdiri, atau qu'udan atau duduk, ya, qu'udan walau qadra jalsati jalsati istirahah, walau qadra jalsati istirahah, menambah duduk walau qadra jalsati istirahah, meskipun kadar duduknya singkat hanya seperti kadar duduk untuk istirahat. Itu kan singkat sekali hanya untuk istirahat, meskipun singkat seperti kadar duduk untuk istirahat sejenak, itu sudah termasuk menambah, ya. Di hadis Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا صلى صلاة من إمام كامي الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا لما ركعت فلما انفتل من الصلاة kemudian tatkala infadala minas salati, beliau selesai salat, dan bergeser dari posisinya, nah, Tawaswasha al-qawmu di hasiyah nomor 2. Nomor berapa? Nomor 2, na'am. Ayuqalu bis-sin. Al-muhmalah. Yani tawaswasha. Na'am. Jadi ini bahasa, ya. Tawaswasha juga, ya, dibahasakan dengan tawaswasah bisin. Wal waswasatu nah, sautun fi ikhtilat, sautun fi ikhtilat, yani suara yang bercampur, suara yang bercampur. Jadi sahabat yang hadir itu berbicara di antara mereka gitu. Ramai. Karena Nabi sholat 5 rakaat ini. Tidak sadar. Jadi usai sholat, ketika Nabi sudah bergeser dari arah kiblat, ya, mereka berbincang-bincang membahas itu. Nah, suara mereka berbau satu dengan yang lainnya. Itu maksudnya tawaswasal qaum bainahum, di antara mereka. Kaum itu melakukan pembicaraan di antara mereka, membahas kejadian itu. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Ma sya'nukum? Apa perkara kalian? Apa urusan kalian yang kalian perbincangkan begitu? Faqalu, maka mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal zida fi salati syai'un? Apakah ada tambahan pada sholat? Ini mereka bertanya, oh Rasulullah, apakah ada tambahan pada sholat? Ya, ini sahabat menanyakan, apakah memang sholat sekarang ada tambahan baru yang disyariatkan begitu? Apakah memang ada syariat baru menambahkan rakaat kelima dalam sholat? Itu yang mereka maksud. Ya. Mereka mempertanyakan itu kenapa? Karena kan ini Nabi SAW, ini zaman turunnya wahyu. Ya, yakni syariat waktu-waktu bisa berubah. Jadi mereka tanyakan, apa memang ditambah sekarang? Ada syariat baru jadi 5 rakaat gitu. Qala la, kata Nabi, tidak. Qalu, mereka pun menjawab, fa innaka shallaita khamsan. Fa innaka shallaita khamsan. Maka sesungguhnya Anda telah sholat ya 5 rakaat. Nah, jadi mungkin di sini muncul pertanyaan, sahabat ini berbicara, nah, sampai mengatakan fa innaka shallaita khamsan, mengabarkan sesungguhnya engkau telah sholat 5 rakaat. Tetapi tidak diangkat batal sholat mereka. Kenapa? Apakah dikarenakan mereka membicarakan suatu terkait dengan maslahat sholat? Karena itu maslahat sholat sehingga dimaafkan. Padahal mereka sadar, sudah kita lewati bahwa pendapat itu lemah. Yang lebih tepat, mereka sampai saat ini belum sadar, yakni belum menyadari keadaan yang sebenarnya, karena mereka masih dalam kondisi menyampaikan kepada Nabi dan belum jelas bagi mereka, ya, ya ini sampai ditanyakan apa memang sekarang jadi 5 rakaat, oh iya atau tidak, kan begitu. Nah, Nabi sendiri ketika disadarkan, ketika sudah sadar sahwi yang dialaminya, berhenti berbicara. Fanfadala, kemudian Nabi menggeser posisinya. Ai insarafa wa raja ila al-qiblah. Lihat di hasiah, fanfadala nomor 3, insarafa ai insarafa, Nabi bergeser ya, wa raja ila al-qiblah, dan kembali menghadap ke kiblat. Karena tadi dia beliau Nabi SAW sudah menggeser posisinya dari arah kiblat ke arah makmum. Falam man fatala min as-salat tawashash al-qaum bainahum. Ini fatala min as-salat, ini sudah bergeser tadi. Ya. Menghadap kepada mereka. Kemudian berbincang tadi, ketika sadar fan fatala, maka Nabi membalik lagi arahnya ke arah kiblat. Fasajada sajdatain. Karena masih dalam keadaan duduk ya, langsung saja Nabi sujud 2 kali. Fasajada sajdatain. Thumma sallama, kemudian mengucapkan salam. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, innama ana basharum mislukum, innama ana basharum mislukum. Ya, hanyalah sesungguhnya saya manusia biasa seperti kalian. Ansa kamatan saun. Ansa, aku bisa lupa. Kamatan saun, sebagaimana kalian bisa lupa. Fa idza nasiya ahadukum, maka apabila salah seorang dari kalian lupa, falyasjud sajdatain, maka hendaknya sujud ya sajdatain 2 kali. Tayyib, rawahu Muslim. Nah, potongan hadis ini yang ditampilkan di atas itu. Nah, pada wa sujud sahwi masyru' li qawli sallallahu alaihi wasallam idza nasi'a ahadukum falyasjud sajdatain. Ini potongan hadis ini tadi. Tayyib. Fa idza 'alima bi ziyadati, maka ya, dasarkan ini, idza, apabila 'alima bi ziyadati, seseorang menyadari ada tambahan dalam salatnya. 'Alima bi ziyadati wa huwa fi salati, wa huwa al-wawu hadiyah, dalam keadaan ya seseorang masih dalam sholat, jika dia menyadari sahwu yang dialaminya bahwa dia telah menambah sementara dia masih dalam sholat ya, belum salam maksudnya, wajib alaihi al-julusu, wajib alaihi atasnya wajib alaihi al-julusu, wajib atasnya duduk kembali. ilmihi saat dia menyadarinya. Saat dia menyadarinya. Jadi ketika seseorang berdiri ke rakaat kelima gitu ya, dia berdiri ke rakaat kelima, ya, berdiri ke rakaat kelima, misalkan sudah mulai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba sadar, ini rakaat kelima menambah. Ketika sadar, ya, atau kalau dia imam kemudian di belakang bertasbih, kemudian dia sadar, maka dia harus langsung duduk kembali, ya, ke posisi duduk untuk tasyahud. Nah, baik. Bahkan hatta di sini dikatakan hatta hingga lau kana fi asna'ir ruku'i, hingga lau kana seandainya dia fi asna'ir ruku'i sedang ruku' di rakaat yang kelima itu, ataupun dia sedang ruku', meskipun dia sedang i'tidal di rakaat kelima, ya, harus kembali. Li'annahu, karena sesungguhnya lawistamarro, lau seandainya istamarro, lanjut dia, lanjut fi ziyadati, pada tambahan yang telah disadarinya ma'a ilmihi, bersama ilmunya, kesadarannya dia mengetahui bahwa itu tambahan, la zala fi sholati syai'an, la zala fi sholati, sungguh dia telah menambah dalam sholat, syai'an, suatu tambahan, amdan, dia menambah dalam sholat sesuatu, syai'an amdan, secara sengaja, karena dia sudah menyadari bahwa ini tambahan, tapi dia lanjut, berarti sudah sengaja sekarang menambah. Wahada la yajuz, dan ini tidak boleh, sholatnya batal, sholatnya batal. Wahada la yajuz, yang tidak boleh, sudah kita lewati bahwa itu membatalkan sholat, sengaja menambah gerakan sholat lebih dari disyariatkan, batalkan sholat. Jadi ketika sadar, bagaimanapun keadaannya, harus kembali duduk untuk tasyahud, ya kan, dia tadi belum tasyahud kan, dia lanjut ke rakaat kelima. Nah, jadi kembali ke duduk untuk tasyahud akhir, kemudian salam, ya, setelah salam sujud sahwi dua kali. Nah, karena ada tambahan. Jadi faham ini? Baik. Makmum ketika melihat imamnya naik ke rakaat kelima dan dia tahu, sadar bahwa itu tambahan, maka tidak boleh mengikuti. Dia harus duduk tasyahud, bertasbih, mentambih, mengingatkan imamnya. Ya, jika imamnya lanjut, ada dua pilihan baginya. Imma dia memisah dari imam, berniat sholat sendiri, kemudian dia selesaikan sholatnya, tasyahud akhir sampai salam, nah, dan selesai. Imma dia menunggu imamnya, dia menunggu imamnya, dia tasyahud, dia perpanjang doanya, sampai imamnya nanti salam, kemudian dia ikut sah salam. Nah, tidak boleh ikut berdiri dalam keadaan sadar, karena jika ikut berdiri bersama imam, berarti sengaja menambah dalam keadaan sadar, itu membatalkan sholat. Ada pun yang ikut bersama imam dalam keadaan bingung, jahil, tidak tahu hukum, tidak mengerti, ataupun memang juga dia lupa, maka itu dimaafkan. Seperti hanya dimaafkannya imam ketika dia tidak sadar. Ya, bisa difaham ini? Barakallahu fikum. Nah, kita cukup sampai di sini. Sudahlah, alhamdulillah, sudahlah.